tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Ithaful Kiram bi syarhi kitabil jami' fil akhlaq wal adab min buluhil maram. Selanjutnya kita sampai pada anjuran berdoa antara adzan dan iqamah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu." Doa antara adzan dan iqamah adalah doa yang tidak ditolak. Dikeluarkan oleh Nasa'i dan yang lain, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan yang lain. Doa ada dua macam, doa mutlak di setiap waktu dan setiap keadaan, kemudian doa tertentu mu'aqqatun yang telah ditentukan dengan keadaan atau waktu, disebut dengan doa muqayyad. Wa minhu diantaranya adalah hadis ini, doa antara adzan dan iqamah. Maka dianjurkan seorang muslim untuk berdoa di waktu ini antara adzan dan iqamah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, tasbih, tahlil, takbir dan zikir. Dia sibukkan atau manfaatkan waktu antara adzan dan iqamah dengan mengingat Allah dan berdoa kepada-Nya. Banyak orang yang melalaikan doa antara adzan dan iqamah dan menyibukkannya dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an tidaklah diragukan bahwasanya dia adalah amal yang mulia. Tetapi membaca Al-Qur'an punya waktu yang lain. Maka jika Anda tastaghil memanfaatkan waktu ini untuk doa dan zikir, itu yang lebih afdal. Lianna doa, karena berdoa di waktu tertentu yang ini dilakukan pada waktunya lebih utama daripada minat doa ilmu telak, doa pada umumnya. Maka tilawatul Quran, baca Al-Quran itu mutlak, bisa dikerjakan setiap waktu. Sedangkan waktu ini antara adzan dan iqamah dikhususkan untuk doa. Maka jika Anda sibukkan dengan doa, zikir, istighfar, itu lebih utama daripada baca Al-Quran di waktu ini. Inilah satu hal yang ia baris sepatutnya untuk ayuftona lahu diperhatikan. Sebagaimana fihi isi hadis ini adalah al-hatha, motivasi untuk taqadum lil masjid, segera pergi ke masjid. Biayakuna hunaka waktun, sehingga seorang itu punya waktu yang bisa dia dihabiskan oleh seseorang sebelum iqamah berkumandang. Sehingga semestinya seorang itu yatajih pergi ke masjid saat adhan. Biasa di mana idza adzana huwa fil masjid. Ya, di mana ketika adzan telah selesai dia ada dalam masjid dalam rangka supaya dia bisa duduk menunggu iqamah dan berdoa. Adapun orang yang tidaklah datang kecuali saat iqamah atau setelah iqamah, au ba'dama, setelah iqamah atau setelah yafutu, dia kehilangan bagian dari salat, maka orang ini adalah orang yang kehilangan fadilah yang agung ini dan kesempatan yang berharga ini. Sehingga isi hadis ini adalah al-hathu, motivasi untuk segera ke masjid, kemudian tafarruq, fokus untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Ini menunjukkan bahasanya doa antara adzan dan iqamah adalah doa mustajab, ya, untuk yang di masjid. Ini perkataan beliau, ini menunjukkan kalau ini adalah berlaku untuk yang di masjid atau yang hendak sholat, ya, atau ya, yang di masjid. Wa kadzalika, demikian juga di antara keadaan yang doa di dalamnya dianjurkan adalah banyak berdoa ketika sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Demikian juga doa di akhir salat sebelum salam. Demikian juga waktu dianjurkan berdoa menurut Syaikh Shalih Fauzan adalah berdoa ba'da salam min salati. Doa setelah salam dari salat, yang ini statusnya doa di akhir salat. Maka beliau menganjurkan untuk berdoa setelah salam dari salat, tepatnya ya, adalah setelah selesai berzikir. Maka dianjurkan untuk berdoa, mustahab untuk berdoa sebagaimana ya, yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad, mengatakan bahasanya doa setelah salat, setelah zikir itu mustahab dianjurkan. Kemudian kullu hadhihi, ini semua adalah waktu ijabah atau malam setelah selesai tahajud. Namun ba'da tahajud ini bukan qaid, memiliki fadilah. Demikian juga waktu turunnya Allah ketika Rabbuna Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Lantas Allah katakan, apakah ada orang yang berdoa maka aku akan jawab doanya, ada orang meminta akan aku beri, ada orang yang mohon ampun saya akan aku ampuni. Dan ada sejumlah waktu yang layam bari tidaklah sepatutnya seorang muslim melalaikannya karena dia, karena itu adalah satu kerugian yang besar baginya. Fawabi hajatin, maka dia perlu memanfaatkannya, akan tapi kelalaian dan berpaling awal jalur kebodohan. Kuluhada, ini semua diantara hal yang menjauhkan seorang untuk mengingat Allah, untuk berdoa dan manfaat-manfaat yang lain. Maka istighal, sibuk dengan dunia dan aktivitas dunia, aidan juga menyibukkan seorang dari memanfaatkan waktu-waktu penting ini. Wa'adhamu min dhalik, dan yang lebih jelek lagi adalah ternyata waktu tersebut disibukkan dengan hal yang sia-sia, hal yang main-main, mengikuti akunawat al-fadaiyah. Akunawat fadaiyah artinya channel-channel televisi. Dengan berbagai acaranya, hal ini menyibukkan seorang dari mengingat Allah, dari berdoa, dari salat malam, bahkan menyibukkannya sehingga dia tidak tertinggal dari salat subuh. Maka ini adalah suarif, hal-hal yang membelokkan dari ketaatan, mu'awikot yang menghalangi dari ketaatan, mencegah seorang dari mendapatkan satu fadilah yang agung. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengutip perkataan salah satu ulama salaf, wahai manusia, Anda membutuhkan bagian dari duniamu dan Anda dan bagianmu dari akhirat lebih dibutuhkan. Maka jika engkau mulai dengan bagianmu dari dunia atau tak kau telantarkan bagianmu dari akhirat, wakunta, dan adalah engkau min nasib dunia berkenaan dengan bagian dari dunia, ala khatarin, berbahaya. Dan jika engkau mulai dengan bagian dari akhirat, fusta, maka engkau beruntung dengan mendapatkan bagianmu dari dunia. Fangtadzamat fatangdam tuhu intidoman, maka aku tata sair ini, berarti sair ini fangtadzam tuhu intidoman, maka aku bisa menatanya atau membuatnya teratur, intidoman, betul-betul teratur. Keutamaan mengangkat dua tangan ketika berdoa. Dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Hidup, lagi Zat yang Pemurah. Dia Allah yastahi ma'lu terhadap hambanya jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan sifon, kosong. Kata Ibnu Hajar, dikeluarkan oleh empat kitab Sunan kecuali Nasa'i, dinilai oleh Al-Hakim. Isi hadis ini mensifati Allah dengan sifat malu, dan malu bagi Allah adalah sifat yang layak bagi kemuliaan Allah, tidak sebagaimana sifatnya makhluk. Allah malu jalla wa'ala, akan tapi malu Allah tidak sebagaimana malunya makhluk. Innallah hayyun karim. Maka Allah disifati dengan malu dan karam mulia. Wasfani, dua sifat yang agung untuk Allah. Yastahi min abadihi fihi, sihat di sini keutamaan berdoa, keteman mengangkat dua tangan ketika doa. Sehingga perhatikan kaidahnya, catat baik-baik, al aslu fit du'a'i raf'ul yadain. Hukum asal doa adalah angkat tangan, dengan angkat tangan. Ini adalah di antara sebab terkabulnya doa, kecuali di beberapa tempat yang valid bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan tidak mengangkat dua tangannya. Maka kami tidak akan mengangkat dua tangan kami via di kesempatan itu. Mislu ba'da salawatil mafrudah, semisal setelah selesai salat fardu. Tidaklah valid bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya ba'dal fardhu, untuk doa setelah fardu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa tanpa mengangkat dua tangan. Demikian juga doa di tasawuf akhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat dua tangannya, semisal angkat tangan setelah seorang itu bangkit dari rukuk, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Hadza inama, ini hanya berlaku untuk salat kunut saja, untuk kunutnya saja. Adapun jika seorang mengangkat tangan seperti orang takbiratul ihram, kemudian yang dibaca adalah Rabbana walakal hamdu, yarfa, dia tinggikan dua tangannya, maka ini bid'ah yang Allah tidak menurunkan dalil tentangnya. Maka hukum asalnya dalam mengangkat dua tangan ketika berdoa, kecuali dalam sejumlah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut berdoa berseru, namun tidak ada yang mengangkat, kecuali fil mawatin, di sejumlah tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalamnya dan Nabi tidak angkat tangan. Semisal doa ketika khutbah Jumat, Nabi tidak mengangkat dua tangannya ketika doa kecuali ketika istisqa. Maka jika seorang khatib itu berdoa di khutbah Jumat, isinya minta hujan, maka dia angkat dua tangannya. Adapun jika berdoa dengan selain istisqa, maka tidak mengangkat dua tangan. Inilah mawatin, inilah sejumlah tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di tempat-tempat ini tanpa Rasul mengangkat dua tangannya. Wa ma ada, adapun selainnya, maka hukum asalnya dalam mengangkat dua tangan fi doa ketika doa, dan dia adalah sebab lil ijabah, dikabulkannya doa. Maka beliau akui bahasanya hukum asal doa itu dengan angkat tangan. Maka di sini berarti sebagaimana kata Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Arba'in, ada tiga rincian. Yang pertama adalah kondisi-kondisi di mana jelas ketika itu Nabi angkat tangan saat doa di Safa, di Marwah, saat doa di Arafah, saat Nabi doa mengunjungi ke makam Baqi di malam-malam hari, Nabi berdoa angkat tangan. Kemudian tempat-tempat yang di situ tegas tanpa angkat tangan, doa ketika sujud, ketika tasahud, tegas tanpa angkat tangan. Kemudian maskutun anhu, yang tidak ada keterangan khususnya angkat tangan ataukah tidak. Maka maskutun anhu harusnya kembali kepada hukum asal, yaitu angkat tangan. Semacam doa di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang zalim, demikian juga doa di antara adzan dan iqamah. Meskipun untuk jenis yang ketiga ini, boleh jadi nanti ada pertimbang-timbang tertentu, debatable, karena membaca indikator-indikator, kemudian nanti kesimpulan pembacaannya beda-beda. Misalnya doa setelah selesai sholat fardu, setelah salam. Ada sejumlah hadis kalau Nabi berdoa, semisal setelah selesai sholat subuh, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah ini dan perawi dalam hal ini semacam Ibunda Ummu Salamah ketika menceritakannya tidak menyebutkan kalau Nabi angkat tangan ketika itu. Nah, apakah kemudian ketika beliau tidak menyebutkan Nabi angkat tangan ketika itu maknanya Nabi tidak angkat tangan ataukah statusnya maskutun anhu? Tidak ada komentar khusus. Nanti bisa jadi cara membaca dalilnya berbeda, kemudian kesimpulannya berbeda. Nih, ketika Nabi misalnya habis subuh kemudian mengucapkan doa Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya, dan dianggap ketika perawi tidak menceritakannya berarti Nabi tidak melakukannya. Ya, maka nanti dimasukkan dalam kategori ada keterangan khusus dia tidak angkat tangan. Nanti ada sudut pandang yang lain akan memandang tidak, ini maskutun anhu. Ya, tidak ada komentar di dalamnya. Apakah angkat tangan ataukah tidak? Ya, kalau maskutun anhu kita kembalikan pada hukum asal doa angkat tangan. Berarti ya boleh saja setelah sholat fardu doanya sambil angkat tangan. Tadi sampai mana? Sekarang fala yaqtuhu. Fala yaqtu masifra artinya khaliyataini kosong. Dia angkat dua tangannya untuk Rabbnya yang pemurah, maka lantas kemudian Allah kembalikan keduanya dalam keadaan kosong, tidak Allah kabulkan. Ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala karena Dia Zat yang Maha Pemurah, yang mendengar, yang mengabulkan doa, maka tidak pantas baginya untuk mengembalikan orang yang berdoa illa kecuali idza kana 'indal 'abdi, pada diri seorang hamba itu tetap terdapat faktor penghalang doa sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun jika kosong dari faktor penghalang lantas dia berdoa dengan hati yang hadir, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan doanya. Allah Ta'ala berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabb kalian berfirman berdoalah kepada aku niscaya akan aku kabulkan. Ini janji dari Allah Jalla wa'ala dan Allah tidaklah menyelisih janjinya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani falyastajibu li. Mereka bertanya kepada jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat, aku jawab doanya orang yang berdoa jika dia berdoa, maka falyastajibu li, maka terimalah seruanku, maka terimalah seruanku. Bihadha syarti, maka dengan syarat ini engkau anakasnya engkau mengijabai Allah dengan taat kepadanya dan meninggalkan apa yang Allah larang, sehingga Allah akan mengabulkan doamu. Nah, kemudian hukum mengusap wajah dengan dua tangan ba'da doa setelah selesai berdoa. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu qal, Umar mengatakan karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memanjatkan dua tangannya dalam berdoa maka Nabi tidak mengembalikan dua tangannya sampai Nabi gunakan dia untuk mengusap wajahnya. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi walahu syawahid, dan hadis ini punya penguat. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain. Wa majmu'uha dan totalitasnya yang tadi menunjukkan kalau ini adalah hadis yang derajatnya hasan, yaitu hasan li ghairihi. Penjelasannya hadis ini fihi isinya hukum mengusap wajah dengan dua tangan setelah selesai berdoa. Fihi isinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya, akan tapi hadis ini di sanadnya terdapat kelemahan. Akan tapi Ibnu Hajar pribadi menilai dia punya hadis penguat dari hadis-hadis yang lainnya yang menjadikannya sebagai hadis yang hasan, yaitu hasan li ghairihi. Dan hadis hasan adalah hadis yang derajatnya di bawah hadis sahih, di atas yang hadis dhaif. Dan hadis hasan bisa digunakan untuk hujah. Maka siapa yang berpandangan bahasanya riwayat-riwayat penguat tersebut mengangkat hadis ini sampai derajat hasan, Fa'inau ya, maka dia akan berpandangan bolehnya mengusap wajah dengan dua telapak tangan setelah doa. Pemaniak, dan siapa yang berpandangan bahasanya tidak perlu angkat tangan karena riwayatnya seluruhnya lemah, tidak lepas dari pembicaraan, sehingga hadisnya tidak bisa naik untuk derajat tidak bisa naik ilal ihtijat untuk bisa fala tartafi ilal ihtijat, maka tidak bisa naik sehingga bisa jadi hujah, sehingga layum sahu wajah tidak diusap dengan dua tangan setelah selesai berdoa. Terus kesimpulan dari pensyarah, wadzahir kemungkinan yang lebih mendekati wallahu a'lam, bahasanya masalah ini lapang, menimbang ulama hadis berselisih pendapat tentang kualitas hadisnya. Ibnu Hajar menilainya hasan li ghairihi, Ibnu Taimiyah mengatakan ini hadis yang dhaif, tidak bisa naik kepada derajat hasan. Maka ini longgar karena ulama hadis pun berselisih pendapat. Maka kita tidak salah-salahkan orang yang mengusap wajahnya dengan dua tangannya setelah berdoa, tidak pula kita salah-salahkan orang yang tidak mau mengusap. Dan masalah dalam masalah ini lapang, walillahilhamdu. Ya, lapang menimbang keyakinan masing-masing, apakah condong pada Ibnu Hajar yang mengatakan hasan li ghairihi, ataukah condong pada Ibnu Taimiyah. Kalau mereka mengatakan hikmah usap wajah dengan dua tangan setelah berdoa sebagaimana dalam hadis sebelumnya, si Allah Maha Malu dan Pemurah, Allah malu jika seorang hamba menjulurkan tangannya dengan doa kemudian dia kembalikan nilai dalam keadaan kosong, maka hubungannya tatkala doa semacam ini kedudukannya, dan Allah Jalla wa'ala meletakkan fiyadai di hadapannya berupa keberkahan doa. Allah tidak akan mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong. Fawayam sahu, maka dia akan mengusap wajahnya dalam kali ini min ajib, dalam rangka keberkahan doa yang dipanjatkan oleh seorang kepada Rabbnya. Catatan kaki satu, perkataan Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-22. Adapun Nabi mengangkat dua tangannya dalam doa, maka terdapat dalam ini hadis-hadis yang banyak dan sahih. Adapun mengusap wajah dengan dua tangan, maka ini laisa anhu fihi ila hadis. Tidak ada dalilnya kecuali satu atau dua hadis. La yakumu bihima hujjatullah, yang tidak akan tegak dengan keduanya hujjah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah menilai derajatnya hasan atau menilai derajatnya dhaif. Adapun mengusap wajah dengan dua tangan, maka tidak ada kecuali satu atau dua hadis. La yakumu bihima hujjah, yang tidak bisa berdiri, tidak bisa tegak sebagai hujjah. Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di Sunan Kubra mengatakan ada pun mengusap wajah dengan dua tangan ketika selesai berdoa, maka aku tidaklah hafal satupun ulama salaf yang berpendapat demikian dalam doa kunut. Dan yang menjadi bayangkan ayara an ba'dihim, meskipun yurba diriwayatkan dari sebagian mereka dalam doa di luar sholat. Dan diriatkan fi tentang masalah ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang mengandung kelemahan. Namun hadis tersebut bisa digunakan menurut sebagian ulama, namun di luar solat. Adapun dalam solat, fa'wa amalul laitha yathbut, maka dia adalah satu amal yang tidak valid berdasarkan berita yang sahih, tidak pula riwayat yang kokoh, tidak pula kias. Fal'aula, maka yang lebih utama adalah tidak melakukannya dan mencukupkan diri dengan apa yang dilakukan oleh salaf min rafil yadaini, berupa mengangkat dua tangan tanpa mengusapnya ke wajah. Ya, maka beliau katakan dan dia ulama besar Syafi'iyah, faula alla yaf'alahu, maka yang lebih baik tidak melakukannya, mencukupkan diri dengan apa yang dilakukan oleh salaf, yaitu cuma angkat tangan tanpa mengusap ke wajah. Jika apakah hal ini dianjurkan, mengusap wajah itu dianjurkan atau tidak, kembali kepada pendapat mana yang dipilih, ya, pendapat mana yang dipilih berkenaan dengan kualitas hadis yang ada, apakah dhaif, ya, sehingga akan mengatakan tidak dianjurkan, ataukah derajatnya hasan sehingga mengatakan dianjurkan. Kemudian keutamaan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat yang paling banyak bersalawat untukku. Maka hubungan hadis ini dengan bab berdoa, dianna karena man min adab berdoa, di antara adab berdoa dalam memuji Allah, kemudian salat untuk nabinya, kemudian berdoa. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi anna min aktsari, fi anna man, bahasanya orang yang paling banyak salat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dekat dengan Allah pada hari kiamat, dekat fil manzilah, dalam kedudukan. Ya, kedudukannya dekat dengan sang Nabi. Wakil, dan ada yang menjelaskan bahasanya aulat nasibi, artinya dia akan mendapatkan syafaat, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa aulat nasibi yakni bisyafaati. Ini orang yang paling dekat denganku, yaitu dekat denganku karena sebab syafaat. Atau bahkan aulat nasi artinya akrabu manzilatan, orang yang paling dekat, artinya yang paling dekat manzilatan, kedudukannya. Maka dalam hadis ini isinya keutamaan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam doa, dan disyariatkan untuk memperbanyak salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diantara hak Nabi yang wajib kita penuhi. Jadi antara hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita penuhi adalah salawat dan salam untuknya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk hal itu. Ya, dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada sang Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat untuknya dan doakanlah keselamatan untuknya. Catatan kaki 1 di halaman 293. Abu Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah ashabul hadis, orang yang pelajar hadis. Karena tidak ada dari umat ini satu kaum yang lebih banyak bersalawat untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum, dari mereka para pelajar hadis. Membaca doa apa nama Nabi solawat, mendengar nama Nabi solawat, kecuali jika pelajar hadisnya malas bersolawat, ya. Sehingga yang bersolawat cuma ustadznya saja, ya. Tapi kalau pelajar hadis tersebut adalah orang yang semangat untuk bersolawat, maka hadis ini maksudnya manusia yang paling dekat denganku pada kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Maka yang manusia yang paling banyak adalah orang yang para pelajar hadis. Dia dalam sekali majelis dia boleh bolak-balik mendengar nama Nabi, dan dia bolak-balik bersolawat. Kemudian catatan kaki halaman 295, perkataan Ibnu Qayyim di Jalalul Afham fi Ma'radil Kalam, ketika beliau membahas tentang salawat Allah malaikat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada para hamba orang-orang yang beriman untuk bersalat seperti itu. Ba'da'an radda, setelah beliau membantah kalau salam itu artinya rahmah ataukah permohonan dan ampun, beliau mengatakan bahkan salawat yang diperintahkan yakni fi ayat al-Ahzab, di ayat al-Ahzab adalah permohonan pada Allah apa yang Allah kabarkan tentang salawat Allah dan salawat para malaikat, dan salat para malaikat adalah sanjungan untuknya dan menampakkan keistimewaannya dan kemuliaannya dan keinginan untuk memuliakannya dan mendekatkannya. Maka dia mengandung kalimat rita dan tuntutan. Wa sumya hadha as-su'al wa du'a minna nahnu. Maka permohonan dan doa ini dinamai dari kita sebagai selawat untuk sang Nabi karena dua alasan. Yang pertama, kalau dia mengandung sanjungan orang yang bersolawat wal isyadah dan memuliakan dengan menyebutkan kemuliaan dan keutamaannya, wal iradah dan kehendak dan rasa cinta, lidzalika hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tatu manat mengandung atau memuat berita dan permohonan. Yang kedua, hal tersebut dinamakan salawat dari kita karena kita mohon kepada Allah agar bersalawat untuknya, dan salat Allah untuknya sang Nabi adalah sanjungan Allah untuk meninggikan kemuliaan Nabi dan mendekatkannya. Sedangkan salawat kita untuk sang Nabi adalah kita mohon pada Allah agar Allah melakukan hal tersebut. Intah sekian kutipan dari perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Adapun makna ucapan salam untuk sang Nabi, maka Al-Majid Fairuz Abadi di kitabnya As-Salatu wal Bushar mengatakan, dan makna salam untuk Nabi adalah salam yang dia adalah salah satu nama Allah Ta'ala, alaika untukmu. Sehingga maknanya, makhlauta, engkau tidak akan pernah kosong dari kebaikan dan keberkahan, engkau selamat dari segala keburukan dan penyakit. Karena jika nama Allah Subhanahu wa taala itu karena adalah nama Allah Taala, hanyalah disebutkan untuk perkara-perkara yang tawakkuan diprediksikan terjadi karena terkumpulnya makna-makna kebaikan dan keberkahan di dalamnya, dan hilanglah sebab-sebab al-khalal, error dan kerusakan padanya. Yang kedua, dimungkinkan bahasanya salam untuk sang Nabi artinya keselamatan. Yakuna, supaya ini ketentuan Allah untuk dirimu adalah salam. Ya salam, engkau pasrah dari celaan dan kekurangan. Jika anda mengatakan Allahumma salim ala Muhammadin, fa inna ma turidu, maka anda memikirkan dari kalimat ini, ya Allah catatlah untuk Muhammad dan fi Allahumma uktub li Muhammadin, catatlah untuk Muhammad dalam setiap doa dan umatnya. Wa dzikru as-salamata, dan beliau menyebutkan keselamatan dari segala kekurangan, maka bertambahlah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mamaril ayam, sejalannya waktu semakin tinggi dan semakin banyak. Wa dzakaru irtifaan, dan wadzikrahu, dan sebutan Nabi irtifaan semakin tinggi. Kemudian sayyidul istighfar. Kemudian sayyidul istighfar dari Sa'ad ibn Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sayyidul istighfar adalah bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Akhrajahu al-Bukhari. Wa hadzal hadis, maka hadis ini fi isinya keutamaan istighfar ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan sayyidul istighfar. Sayyid artinya huwa al-muqaddam, yang didahulukan atas yang lainnya. maka dia sayyidul istighfar, artinya dia adalah afdul istighfar, redaksi istighfar yang paling utama, karena sebab, karena sayyid la yakunu, tidaklah ada kecuali dialah yang lebih mulia daripada yang lain. Fahadil istighfar, maka istighfar ini adalah afdalu anwa'il istighfar, adalah bentuk istighfar yang paling utama. Li'anasaid, karena asaid la yakun, tidaklah ada kecuali dia lebih mulia daripada yang lain. Fahadha, maka inilah fahadha istighfar, maka istighfar ini adalah bentuk istighfar yang paling utama, yang redaksinya Allahumma anta rabbi, Allahumma, ini panggilan aslinya ya Allah, kemudian buanglah ya-nya, ya nidaknya, kemudian diganti dengan mim di akhir lafaz jalalah, jadilah Allahumma. Dia adalah pengetahuan tentang rububiyah Allah, tawasul kepada Allah dengan rububiyahnya, artinya engkau adalah zat yang menciptakanku, memilikiku, ya wa anta waliyyi, engkau lah pelindungku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau, artinya tidak ada sembahan yang berhak pihakin berhak disembah siwaka selainmu. Ini adalah tawasul kepada Allah dengan tauhid. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu, artinya tidak ada yang mencipta selain Allah, dan Allah adalah zat yang menciptakan kita dan menciptakan makhluk seluruhnya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Wa kullu ma siwahu, dan semua selain Allah maka dia makhluk. Engkau ciptakan diriku, artinya engkau aujadtani, engkau wujudkan aku dari ketiadaan, aku adalah hambamu. Hamba di sini artinya al-mamluk, yang dimiliki, artinya aku adalah budak yang dimiliki. Aku adalah milikmu dan engkau adalah aku menyembahmu dan aku mendekatkan diri kepadamu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Maka kata-kata hamba punya dua pengertian. Hamba artinya budak, dan hamba artinya abidun, orang yang menyembah Allah. Maka seorang mukmin terkumpul pada dirinya dua hal ini, mamlukunillah, dan dia adalah menyembah Allah. Adapun orang kafir, maka ada padanya poin yang pertama, yaitu dimiliki oleh Allah, akan tapi ya'budullah, dia tidak menyembah Allah dan bahkan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa ana ala ahdika, dan aku tetap pada perjanjian kepada Allah. Maka Allah Jalla wa'ala telah membuat perjanjian pada kita, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bukankah telah aku perintahkan pada kalian wahai anak Adam, janganlah kalian menyembah setan, sungguh setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Namun sembahlah aku, maka inilah jalan yang lurus. Maka ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ambil dari setiap manusia, menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu Anda jumpai dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah perjanjian. Kau berjanji kepada Allah di setiap rakaat, tidaklah engkau menyembah kecuali hanya kepada-Nya, dan tidaklah minta tolong kecuali hanya pada-Nya. Wa'dika artinya di mana engkau jumpai, man abadaka, orang yang menyembahmu, haitsu wa'ata, engkau berjanji pada orang yang menyembahmu, bil jazaa, untuk memberi balasan, mastata'tu, semaksimal kemampuanku. Ini adalah berlepas diri dari daya dan kekuatan, fi an ahadan la yastati, yang menunjukkan bahwa seorang itu tidaklah mampu untuk menyembah Allah dengan betul-betul menyembah Allah, akan tapi dia menyembah Allah sesuai dengan kemampuannya. Wa illa fala ahadun, maka tidak ada satupun yang yakumu, melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk yang sempurna, karena manusia itu tercipta dan lemah dan tidak mampu menyembah Allah Jalla, dan tidak mampu menyembah Allah dengan sebenar-benar ibadah, akan tapi menyembah Allah sesuai dengan kemampuan. A'udzu bika, aku berlindung padamu, al-aud artinya iltija, memohon perlindungan, artinya al-taji'u ilaika, aku memohon kepadamu dari jeleknya apa yang aku lakukan, yaitu kejelekan dosa dan maksiat. Maka Anda minta tolong pada Allah dari dosa-dosa Anda dan kejelekan Anda, mengazab. Wa min sayyatika ayu'adzibaka biha. maka Anda minta perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa Anda dan dari kejelekan-kejelekan Anda, supaya jangan sampai dia mengazab Anda karenanya. Dan ini adalah permisalan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dampak buruk amal-amal kami. Maka siapa yang dibaca syara nafsa, maka manukia, siapa yang terlindungi, maka dia tertahan dari kejelekan jiwanya dan kejelekan dosa-dosanya, maka dia akan jadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Tuh, saya beri dulu sebentar. Nah, tentang kemudian a'udzubika min syarri ma sunatu, maka di sini disampaikan dia semisal perkataan Nabi wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, yaitu jiwa yang mengajak pada pada maksiat. Wamin sayyi'ati a'malina, dan dari jeleknya, dari kejelekan amal-amal kami. Ya, tentang sayyi'ati a'malina dijelaskan oleh Ibnu Zaimin di sarah beliau untuk al-usul min ilmi al-usul. Kalau sayyi'ati a'malina ini punya dua makna. Yang pertama adalah ini idhofah sifat kepada mausuf. Berarti maknanya minal a'malina as-sayyi'at. Min a'malina as-sayyi'at, dari amal-amal kami yang merupakan amal yang jelek. Itu minta perlindungan dari, terjaga dari maksiat. Karena sayyati a'malina maknanya min a'malina as-sayyiat. Jadi idhofah mausuf kepada sifat. Ya, artinya sayyiat itu aslinya adalah sifat na'at dari a'mal. Yang kedua, bisa juga dimaknai sayyati a'malina kejelekan, artinya dampak jelek dari amal-amal kami, yaitu azab, musibah. Musibah yang statusnya azab karena amal perbuatan kita yang buruk. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar dijaga dari jiwa yang mengajak pada kejelekan, dan dijaga dari Allah untuk terhindar dari dampak buruk karena maksiat. Faman muqiya syarra nafsihi, maka siapa yang dijaga dari kejahatan jiwanya dan dampak buruk dari dosa-dosanya, yaitu musibah-musibah yang terjadi karena dosa, fa'innahu sa'idun fid dunya wal akhirah, maka dia orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Abu'ulaka binikmatika alaiya. Abu'u artinya ukiru, aku mengakui, dan aku a'tarifu mengakui nikmat-nikmatmu. Khilafallah, dibeda dengan orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dan mengingkarinya. Abu'u binikmatika alaiya, hada ini adalah i'tirafun, pengakuan dengan nikmat Allah dan syukur untuk nikmat Allah. Abu'u bidhambi, abu'u arni ukiru bidhambi, aku mengakui dosa-dosaku. Ini adalah bentuk tawasul pada Allah Jalla wa'ala dengan pengakuan terhadap dosa. Sebagaimana perkataan Adam dan Hawa alaihimassalatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah salah dan zalim terhadap diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampuni kami, engkau tidak sayang kepada kami, maka tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Fal'abdu, maka seorang hamba mengakui dosanya dan meminta kepada Rabbnya untuk memberikan maghfirah untuknya. Ya, dia tidak memuji dirinya sendiri dan ujub dengan amalnya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Falamma, maka lama setelah tawasul pada Allah Jalla wa'ala dengan tawasul-tawasul di atas, maka dia meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah makna asalnya adalah satu dzunub, ditutupinya dosa. Karena dia dikata-kata ghafri yang artinya menutup. Contoh yang lain adalah mirfar, helm penutup kepala pasangan baju besi. Karena dia menutupi kepala dari panah. Inna la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Ini pengakuan bahasanya dosa tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Jika Allah tidak mengampuninya, fa inna, maka dosa itu tetap melekat pada orangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka dosa-dosa anda tidak ada satupun yang bisa memaafkannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang bisa memaafkannya, tidak bisa memaafkan anda dari dosa-dosa tersebut. Al-khalqu makhluk, atau sesuatu apapun yang lain, kecuali jika di Allah yang mengampuninya. Karena tidak ada yang fa'ilam yaghfirha, maka jika Allah tidak mengampuninya, fa'innaha, maka dosa itu akan membinasakan anda. Wahada, maka hadis ini fihi isinya keutamaan bacaan istighfar ini, bahasanya dia adalah sayyidul istighfar, dan adalah seorang itu memperbanyak doa bihi dengan sayyidul istighfar di waktu pagi dan sore. Catatan kaki. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan istighfar itu mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang dibenci menuju perbuatan yang disukai, dari amal yang kurang menuju amal yang sempurna, mengangkat seorang hamba dari kedudukan rendah kepada yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Ya, fa'inal abidalillah, karena orang yang menyembah Allah, orang yang mengenal Allah di setiap hari, bahkan setiap waktu, bahkan setiap detik, setiap kejapan mata, maka bertambahlah ilmunya tentang Allah dan pengetahuannya tentang agamanya dan ubudiyatihi dan penghambaannya. Biasanya tidudhalika, di mana dia menjumpai hal tersebut pada makanannya, minumannya, tidurnya, bangunnya, ucapannya dan perbuatannya. Wayara, dan dia berpandangan kalau dirinya taksir, ceroboh atau tidak maksimal dalam menghadirkan hati di tempat-tempat yang istimewa dan memberikan badannya haknya. Maka dia perlu istighfar di waktu malam dan di akhir di akhir siang, atau fenahar itu awal siang atau akhir siang. Bahkan dia mutarun ilaihi daiman, sangat mendesak, punya kebutuhan yang sangat mendesak badannya daiman selalu dalam perkataan dan dalam keadaan. Fil ghawaib wal masyahid lima fi minal masalih wa jalbil khairat wa daf'il mudarat. Fil ghaib, dalam hal-hal yang tidak dia ketahui dan hal-hal yang bisa dia saksikan, karena di dalamnya terdapat maslahat, mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya. Dikutip dari Majmu'ul Fatawa. Kemudian di antara doa yang lengkap, Al-Jami'ah mencakup banyak hal yang dibaca di waktu pagi dan sore. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalimat-kalimat berikut ini ketika sore dan pagi. Allahumma ya Allah, sunnya aku memohon kepadamu al-afiyata, kesehatan, sehatnya agamaku, sehatnya duniaku, sehatnya keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah kekuranganku, berilah rasa aman di hatiku, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Dan aku memohon perlindungan dengan keagunganmu, jangan sampai aku urtala, dibunuh dari bawah. Dikeluarkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, dinisai oleh Al-Hakim. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini ketika pagi, yaitu masuk di waktu pagi, yaitu waktu fajar. Dan ketika waktu sore, artinya yadkhulu Nabi masuk di waktu sore. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini di awal pagi dan di awal sore. Beliau memohon kepada Allah kesehatan agama, dunia, keluarga dan harta. Nasihatnya agama, manakala Allah selamatkan, Allah bebaskan dari bid'ah, maksiat dan kejelekan. Karena ini adalah hal-hal yang mengurangi agama atau menghilangkannya nihayan secara total. Dimulai dengan agama, karena dia adalah perkara yang paling penting. Sehatnya dunia, ya Allah, ketika sehatnya dunia, ketika Allah selamatkan seseorang dari fitnah dan kerusuhan. Allah selamatkan keluarganya, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Allah selamatkan mereka jalla wa'ala dari berbagai macam penyakit, dari berbagai kejelekan dan dosa. Maka isi hadis ini keutamaan doa li ahli, untuk keluarga, boleh jadi itu istri, anak ataupun kerabat. Ya, kemudian sehatnya hartaku ketika Allah lindungi hartanya. Ya, harta itu sehat manakala dari sumber penghasilan yang halal, kemudian dibelanjakan taat pada Allah. Karena harta itu punya urgensi fiktisabihi, untuk didatangkan dari bentuk-bentuk yang mubah dan ditinggalkanlah bentuk-bentuk yang haram. Wa fi infaqihi, dan diinfakkan dalam hal-hal yang manfaat, tidak dibelanjakan untuk maksiat pada Allah. Maka siapa yang Allah sehatkan hartanya, maka dia selamat dari banyak kejelekan. Harta itu adalah fitnah, dan fitnahnya adalah dalam mendapatkannya dan dalam membelanjakannya. Maka siapa yang Allah selamatkan dari fitnah harta, sungguh dia adalah orang yang berbahagia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. karena harta dan anak kalian adalah fitnah. Kemudian meminta kepada Allah dengan doa yang lainnya. Ya Allah tutupilah auratku, ya Allah berikan harasan pada hatiku. Tutupi auratku di sini mencakup dua hal, aurat fisik yang perlu ditutupi dengan pakaian. Maka minta sama Allah berarti kalau pakai makna ini supaya auratnya tidak tersingkap oleh angin dan yang lainnya. Wa aurat al-ma'nawiyah dan aurat abstrak yaitu dosa. Allah tutupi sehingga seorang itu tidak Allah permalukan. Dan tertutupnya aurat fisik adalah bagian dari menjaga kemaluan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Dan menjaga kemaluan di surat Al-Mu'minun dan ayat yang lain itu mencakup dua hal. Yang pertama, menjaga kemaluan tidak dipertontonkan dan tidak terlihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya. Kemudian yang kedua, menjaga kemaluan dari zina atau homo dan penyimpangan seksual yang lain. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak keturunan Adam, sungguh kami telah anzalna alaikum libasa, kami telah turunkan, yaitu telah kami ciptakan untuk kalian pakaian yang menutupi sawatikum, aurat kalian. Sawatikum maknanya al-aurat. Sawah itu artinya jelek, karena aurat itu ketika terlihat maka menyebabkan jelek dan susahnya hati seseorang. Hadza maka diantara nikmat Allah Jalla wa'ala, yuwari sawatikum, menutupi kejelekan kalian itu aurat, warisha dan hiasan, wayazina, dan dia adalah penghias. Maka pakaian ada dua macam, ada pakaian yang pokok untuk menutupi aurat dan pakaian risha itu untuk supaya tambah ganteng, tambah cakep, ada peci, ada boleh jadi yang lainnya. Maka pakaian ada dua macam. Macam yang pertama penutup aurat. Macam yang kedua yujamilu al-hayata, mempercantik dan memperbagus penampilan. Itulah yang disebut dengan rish. Kemudian Allah ingatkan ada pakaian yang lebih bagus, yaitu pakaian yang menutupi hati yang abstrak. Itulah pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Setelah Allah menyebutkan pakaian fisik, Allah menyebutkan pakaian abstrak. Dan Allah kabarkan bahasanya pakaian abstrak lebih baik daripada pasukan daripada pakaian fisik. Karena boleh jadi seorang itu bisa berdandan di penampilannya, akan tapi dia telanjang dari pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, jika seorang itu tidak memakai pakaian takwa, taqallaba uyanan wa in kana kasiya, maka dia berubah menjadi orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Tentang fitnah harta, catatan kaki satu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap umat itu punya sebab kerusakannya masing-masing. Inna likulli ummatin fitnah, fitnah artinya sebab kerusakan. Masing-masing umat para nabi punya sebab-sebab kerusakan yang khusus. Wa fitnatu ummatil mal, dan sebab rusaknya umatku adalah masalah harta. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Maka ya Allah tutupilah auratku, baik yang fisik ataupun yang abstrak, itulah dosa dan maksiat serta pelanggaran. Allah tutupi dan Allah tidaklah permalukan seorang itu dengannya. Dan jika Allah tutupi, maka Allah mengampuninya. Adapun jika Allah permalukan, fa innahu yakunu dzalika minal ghizi wal 'ar, maka dia adalah bagian dari kehinaan, wal 'ar, dan satu hal yang memalukan. Wa hadza adalah bagian dari anugerah Allah menutupi kita. Seandainya Allah permalukan kita dengan dosa-dosa dan maksiat kita, niscaya akan susahlah keadaan kita. Tentu manusia akan membenci kita dan mereka akan menjauh dari kita. Maka Allah Jalla wa'ala dengan karunia-Nya Allah tutupi dan Allah mudahkan bagi kita untuk bertobat. Masya Allah. Ya, maka orang itu bermaksiat dan dia dapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia bermaksiat, ditutupi. Yang dampaknya tadi disampaikan, seandainya tidak ditutupi, maka pertama hati kita susah. Ya, sudah susah karena berbuat dosa, susah karena malu. Yang lainnya orang-orang jadi benci. Maka orang-orang kemudian masih mau dekat-dekat dengan kita karena Allah tutupi. Nafaru minha. Maka manusia menjauh. Maka di dalam dalam maksiat ini atau dari dampak maksiat ini tetap ada anugerah Allah. Dan amankanlah rawati hatiku atau rasa takutku. Rawati jama' dari rawah, rawah artinya al-khawfu takut, al-faza'u takut. Yani sehingga artinya Allah akan berikan aman kepadamu dari ketakutan. Wal khauf dan rasa takut itu satu hal yang berat. Wal iyadzu billahi. Ya, bencana rasa takut itu satu hal yang berat. Khauful insan ketika seorang itu takut menyebabkan dia tidak tenang, la yastakir tidak nyaman, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu dampak kalau tertimpa rasa takut. Maka tidak bisa tidur. Seandainya tidur, bolak-balik bangun. Tidur yang ya, seperti tidak tidur. Tidur cuma 5 menit, kemudian tiba-tiba terbangun. Tiba-tiba terbangun. Dia ya, bisa makan, makan cuma 1-2 suap, habis itu tidak selera. Tidak bisa minum. Dan tidak bisa ya taladzat menikmati. Menikmati makanan dan minuman ma'a wujudil khauf, karena kalau ada rasa takut. Oleh karena itu wal amnu min akbarin ni'am. Rasa aman, ayam tentrem kata orang Jawa adalah termasuk nikmat yang paling besar. Ni'amallahi ala ibadi adalah Allah memberikan nikmat pada hamba-hambanya ketika mereka aman dari musuh mereka. Mereka aman dari hal-hal yang mereka takutkan dan mereka nyaman. Maka kalimat ini adalah permohonan kepada Allah untuk memberikan rasa aman, ketakutan di dunia dan di akhirat. Dan ketakutan di akhirat itu lebih berat. Akan tetapi orang yang beriman itu akan aman dari al-faza' al-akbar, ketakutan terbesar, yaitu ditiupnya trompet di tiupan yang pertama, itu faza' al-akbar. Wala yahzunuhum al-faza' al-akbar, mereka tidaklah menyusahkan mereka ketakutan terbesar. Adapun orang yang kosong dari taat kepada Allah, maka tidak ada baginya rasa aman. Wa fitni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Artinya Allah menjaga dari berbagai hal yang menakutkan. Karena Anda adalah orang yang diliputi oleh musuh dari segala arah. Setan, manusia dan jin dan jiwa yang mengajak pada kejelekan. Kemudian setan, Anda telah membuat perjanjian dengan setan, atau dan setan telah berjanji, "Tsumma kemudian aku akan datang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari al-aymanim dari kanan wa an-syama'ilim dari kiri." Maka musuh meliputi Anda dari semua sisi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Anda, sa'al Allah, minta pada Allah supaya menjaga ya, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'al Allah, minta pada Allah supaya Allah menjaganya dari semua penjuru. Sebelumnya tadi ada catatan kaki dikeluarkan oleh Abu Nu'aim al-Hilyah dari Abu Darda. Beliau mengatakan hadir hal atau hadar imbu'un, seorang itu waspada, dia tidak ingin membenci hati sama orang yang beriman tanpa dia sadar. Ada yang bertanya, apakah engkau tahu apa itu? Kultu aku katakan, yaitu kata yang kata orang yang mendengar perkataan Abu Darda ini. Atatrima hadza, apakah kau tahu hal ini? Maka aku katakan tidak. Qal, dia katakan, seorang hamba yakhlu bi ma'asillahi. Seorang hamba bersipi-sipi sehingga mudah untuk melakukan maksiat pada Allah. Fayalqallahu burdahu, maka Allah akan masukkan rasa tidak suka pada dirinya di hati orang-orang yang beriman tanpa dia ketahui dan dia sadari. Maka di antara dampak maksiat sembunyi-sembunyi, kata jadi kata hadis ini, seorang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi bisa berdampak Allah akan masukkan rasa tidak suka pada hati orang-orang di sekelilingnya. Maka jagalah aku dari arah depan, baina yaday, arti amami, ataukah belakang, yaitu belakang punggungku, dan amankah rasa amanku dari kesusahan. Wa an yamini wa an shimali, lindungi aku dari kanan, wa an shimali dari kiri, wa min fawqi dari atas. Semakal wa'udhu bi'adhamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung dengan keagunganmu supaya aku tidaklah terbunuh dari bawah. Ikhtial adalah al-halak al-mufaji, kematian yang tiba-tiba, tanpa tahu, bahkan tanpa tahu siapakah pembunuhnya. Tiba-tiba ditusuk dari belakang, mati. Itu namanya ikhtial. Dari bawah boleh jadi al-khasaf, tenggelam masuk ke dalam tanah, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, khosafa, Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi, wahalaku, dan mereka binasa sebagaimana terjadi pada kaum Lot, sebagaimana terjadi pada Qarun, sebagaimana terjadi pada Fir'aun dan yang lainnya, yang mereka dibunuh dari bawah. Allah Jalla wa'ala berfirman, kul, katakanlah, apakah zat yang kuasa untuk mengirimkan pada kalian siksaan dari atas atau dari bawah kaki kalian, atau yalbisakum syi'an, menjadikan kalian bersikte-sikte, berkelompok-kelompok, wayudhika ba'dukum ba'zaba', dan sebagiannya akan menimpakan ayudhika ba'dukum ba'zaba', sebagiannya akan menimpakan serangan sebagian yang lain. Maka anda mohon pada Allah supaya menjaga anda dari segala bahaya ini. Al-muhaddiqah bika. Mengepung maknanya li ahdaqa muhdiqah berarti. Fa anta tas'alullah, maka anda mohon pada Allah supaya Allah menjaga anda dari berbagai macam bahaya. Al muhdiqah bika, yang mengepung dirimu. Anjuran meminta perlindungan dari empat kejelekan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya kesehatan darimu, tiba-tiba datangnya siksaan dan azabmu, dan semua amarahmu. Makanya ada doa yang agung, ya, demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannya, ini adalah doa yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah kuasa untuk menghilangkan nikmat dengan sebab dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah ketika Rabb memberikan pengumuman, jika kalian bersyukur akan aku tambahi, jika kalian kafir sesungguhnya siksaanku pedih. Maka nikmat itu tazulu, hilang dengan sebab kekafiran, yaitu kufur nikmat. Dan jika tidak disyukuri, maka nikmat itu akan hilang. Allah Ta'ala berfirman, hal itu karena Allah tidak mengubah satu nikmat yang Allah berikan pada satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Dulunya syukur, kemudian jadi kufur nikmat. Maka dulunya ada, kemudian jadi tidak ada. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Allah jika memberikan satu nikmat, maka Allah tidaklah menghilangkannya kecuali karena sebab min kibalil abdi. Itu bacanya kibal bukan qabal. Min kibalil abdi, dari arah si hamba yang mun'am alaihi, yang mendapatkan nikmat. Maka jika nikmat itu dia syukuri, maka nikmat itu akan awet dan bertambah. Namun jika dia ingkar, maka hilang. Allah akan ganti dengan rasa takut dan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat permisalan satu kampung yang aman, yaitu Mekah. Kanat adalah Mekah, itu aman, mutmainatan, tenang. Datang rezekinya rohatan lapang dari setiap tempat, lantas dia kafir. Artinya penduduknya yakni kafara ahluha, ya kafirnya penduduknya itu orang-orang Quraisy. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu. Maka tatkala mereka mengkafir nikmat Allah, Allah hilangkan nikmat. Inilah ancaman yang muhadatun bihi. Ya, maka ini satu hal yang diancamkan kepada setiap orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Berubahnya sehatmu, tahawul al-afiyah, yaitu berubahnya al-afiyah kesehatan pada kebalikannya, yaitu ujian dan ujian. Dan berubahnya kesehatan badan menjadi sakit. Dan afiyah yang ada pada badan itu akan berubah menjadi penyakit. Dan afiyah kesehatannya agama dan dunia itu jika akan berubah menjadi fitnah, ibtila, fitnah, cobaan dan ujian. Dan dari semua amarahmu, minta perlindungan pada Allah dari semua amarahnya. Maka di sini kita jumpai sifat Allah. Kalau dia marah, dan Allah marah pada siapa yang durhaka kepadanya. Dan Syaukani di catatan kaki, beliau punya kitab khusus tentang zikir, namanya Tuhfatul Zakirin. Ketika mensarah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perlindungan dari hilangnya nikmat, karena hal itu tersebut tidaklah terjadi kecuali ketika tidak disyukuri. Wa mudhi, dan lanjut, alama tastahiquhu, hal yang semestinya dan hal yang menjadi tuntutannya. Seperti bakhil bima taqtadi an-ni'am, yang merupakan tuntutan nikmat atas orang yang mendapatkan nikmat. Minta dia timah yajibu, seperti melaksanakan apa yang jadi kewajiban berupa syukur, membantu dan mengeluarkan yang wajib dikeluarkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan pada Allah dari berupanya afiyah. Lianu idza kana qad ikhtasahu Allahu, karena jika Allah telah mengkhususkan dirinya dengan kesehatan, maka dia telah menang, telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Fa in tahawalat anhu, maka jika afiyah itu telah berubah, maka dia tertimpa kejelekan dunia dan akhirat. Fa innal afiyah, karena kesehatan, yakun itu ada, yakun biha, ada dengannya baiknya perkara dunia dan akhirat. Nabi juga minta perlindungan dari tiba-tiba datangnya azab, karena jika Allah menghukum seorang hamba, faqad ahala bihi minal bala, maka Allah akan timpakan bala kepadanya, satu hal yang tidak mampu untuk dicegah. Dan tidak akan bisa ditolak dengan seluruh makhluk meskipun mereka semuanya kumpul. Fujaah dari kata-kata fajaah, mufajaah artinya datang tiba-tiba tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dan Nabi minta perlindungan dari semua amarah Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala jika marah pada seorang hamba, maka sungguh hamba tersebut binasa, wa khobah dan merugi dan merugi. Walaukan asaktu fi atina syai'in, meskipun marah tersebut karena satu hal yang paling sepele dan sebab yang paling ringan. Oleh karena itu maka qala as-sadiq al-masduq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang mendapatkan sadiq berita yang benar dari wahyu, masduq orang yang menyampaikan berita yang benar, itu memohon kepada Allah dari semua amarahmu. Ya, wajah dan terdapat di hati ibarah satu ungkapan yang lengkap ini likuli syaratin untuk setiap amarah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kan kita selesaikan di dua hari berikutnya, terakhir Sabtu ya. Kita akan selesaikan dari Jumat, kemudian Sabtu kita sisakan mungkin satu atau dua hadis. Kemudian habis itu kita manfaatkan untuk tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan.